yang cukup mendunia, yaitu hepatitis B, sebab dan penanggulangannya. Hepatitis B kita kenal sebagai virus yang bahkan dikatakan lebih ganas 100 kali daripada virus HIV sekalipun. Dan 10 kali lebih banyak sering menularkan. Nah, ini sangat mengerikan, oleh karena itu kita bahas pada kesempatan kali ini dan kita mendengarkan apa yang akan dipaparkan oleh dokter kita, Dian Jamika. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yaqulu rabbuna kama yaqulu rabbuna wa yarda. Subhana allahi la ilaha illa huwa as-sarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar radio streaming Anas yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesediaan mendengarkan sedikit materi yang akan saya sampaikan berkenaan dengan penyakit hepatitis B. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita mengenal dulu apa itu hepatitis. Dalam artian kita mengenal dulu organ yang diserang. Penyakit hepatitis ini dia menyerang organ hati, atau bahasa kedokterannya adalah liver. Organ ini terletak di rongga tengah bagian kanan di bawah rusuk. Organ ini organ padat, itu dilindungi oleh tulang-tulang iga. Organ ini berfungsi untuk menyimpan dan mengatur pembagian darah. Kemudian dia berfungsi juga secara mental dengan perasaan atau emosi, dari segi emosi marah, mendongkol, curiga, dan lain-lain. Kemudian hepatitis itu sendiri adalah sebuah reaksi inflamasi pada hepar, pada hati, di mana dia terjadi akibat proses perlawanan dari sistem kekebalan tubuh kita dalam melawan virus hepatitis B yang masuk ke dalam sel-sel dari hati itu tersebut. Mudahnya hepatitis ini terjadi karena rusaknya jaringan hati oleh virus hepatitis B. Hepatitis B ini adalah masalah dunia yang sangat besar, terutama di negara berkembang. Dia itu mencapai 1/3 dari seluruh populasi dunia ini terinfeksi oleh hepatitis B. Kira-kira sekitar 350 juta orang itu teridentifikasi sebagai pembawa atau istilahnya karir. Dan 2%-nya itu bisa sembuh dengan sendirinya. Pertama dengan itu, untuk mencegah meluasnya infeksi ini, maka program vaksinasi hepatitis B sejak seorang manusia itu lahir, maka itu diwajibkan, diharuskan, dianjurkan oleh pemerintah kita untuk menurunkan angka kejadian dari infeksi hepatitis B ini. Hepatitis B ini ditularkan melalui darah dan pencairan tubuh. Jadi seandainya kita hanya bertukar makanan, itu tidak benar. Ataupun kita berpelukan atau mencium atau batuk, tidak menular. Nanti yang menular di sini adalah jarum suntik, hubungan kelamin. Segala kontak langsung dengan darah itu ini. Kemudian pada saat kehamilan, itu penularan dari ibu ke janin itu juga rawan terjadi. Kemudian transfusi darah. Dan yang paling banyak dilupakan ini adalah tato, kemudian para praktisi akupunktur, dan juga penggunaan alat yang invasif. Kemudian hepatitis B ini dia mampu hidup, bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Pada suhu sekitar minus 20 derajat Celsius, dia mampu bertahan hidup selama 15 tahun. Jadi, virus ini virus yang kuat. Dan pada suhu sekitar 44 derajat Celsius, dia masih mampu hidup selama 7 hari. Jadi, apabila virus ini masuk ke dalam tubuh, kemudian tubuh mengeluarkan sel-sel tubuh untuk melawan virus ini, maka akan terjadi kerusakan dari jaringan sel-sel hati, yang mana hanya akan melemahkan hati tersebut. Pada tahap awal, dia akan terjadi fase inkubasi selama 2-4 minggu pada orang dewasa, dengan bayi itu bisa berlangsung selama puluhan tahun. Pada tahap awal ini tidak ada gejala biasanya, karena masuk dalam fase toleransi. Kemudian tahap kedua, dia mulai masuk reaksi sama. Ini mulai ada gejala-gejala, baik akibat inflamasi dan kerusakan selnya. Kemudian pada tahap yang kedua ini, dia berlangsung selama 3-4 pekan untuk kondisi infeksi yang akut atau yang baru. Yang pada infeksi yang lama atau kronis itu bisa berlangsung sampai lebih dari 10 tahun, yang kemudian pada akhirnya bisa menyebabkan sirosis hepatis atau jaringan hati. Kemudian pada tahap ketiga ini berhenti, artinya terlihat lagi replikasinya. Namun virus ini sudah berada dalam sel-sel liver, sehingga akan memunculkan beberapa petanda yang nanti bila diperiksa dengan laboratorium itu akan muncul penanda-penanda tersebut. Virus tidak dapat dideteksi dan muncul antibodi-antibodi tubuh tergantung dari umur, kemudian kelamin, kemudian kondisi kebalan tubuh yang tertekan, dan infeksi virus yang lainnya. Secara prognosis, secara kedepannya, penyakit ini sembuh sendiri dalam kondisi dia itu sembuh, namun membawa istilahnya karir antibody bekas dari infeksi hepatitis B. Tapi dia tidak cukup kuat untuk menularkan virus tersebut. Dan sisanya lagi jatuh ke arah yang lebih parah, sekitar 9%, itu menyebabkan sirosis dari kematian sel hati, yang ini dapat menimbulkan kanker sel hati. Ini kira-kira sampai 2 tahun itu baru terjadi seperti itu. Kemudian kita mengetahui bahwa infeksi ini sangat-sangat berbahaya, karena rata-rata orang masih berada sebagai biasa-biasa saja, karena memang gejala dan tandanya itu rata-rata pada tahap awal tidak bergejala, dan tahap selanjutnya itu kalau dia tidak ada tanda penyakit kuning, biasanya orang pada, karena ini jalan hanya pegal, sakit kepala, demam pun tidak terlalu tinggi, kemudian hanya nafsu makan, beberapa menyebabkan diare, ada mual, ada muntah, sehingga ini dianggap sebagai sebuah kelelahan fisik biasa. Akan tetapi adalah yang khas adalah salah satunya adalah bila mata atau kulit menjadi kuning, itu khas sekali. Kemudian ada nyeri di bawah rusuk sebelah kanan, itu menjalar sampai ke ulu hati, itu biasanya khas yang seperti itu. Walaupun tanpa gejala kuning, apabila ada gejala nyeri di bawah rusuk sebelah kanan, kemudian menjalar ke hati, ditekan itu sakit, atau sakitnya itu tumpul, maka ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan laboratorium darah. Kemudian pada fase akut penderita ini berjalan selama 6 bulan 1-6 bulan paling cepat, dan dia itu bergejala tidak ada. Seperti tadi saya katakan, pada tahap awal ini terkadang tidak ada gejala, kecuali pada pasien yang tampak kuning pada tubuhnya atau matanya, itu baru terlihat. Nah, adapun yang tidak kuning, makanya hanya tadi seperti saya katakan, hanya biasa saja, mual, muntah, tidak nafsu makan, demamnya rendah, sakit-sakit pada otot, gampang lelah, kemudian sakit pada bagian bawah sebelah kanan, itu ringan-ringan dan kadang dianggap lalu saja oleh masyarakat pada umumnya. Jangan pada masyarakat pasien yang lebih parah lagi, kondisi saat akut itu akan mengalami kondisi gejala koma, kemudian suatu kondisi mental yang gangguan mental, gangguan tidur, kemudian ada kondisi di mana otak itu terganggu akibat gangguan otak, gangguan hati, seperti itu. Dan pada kondisi kronis, pasien yang penderita kronis ini, dia gejalanya sama seperti akut, sama, tetapi prosesnya memang berlangsung lama dan tidak disadari. Kemudian pada pemeriksaan fisik penyakit hepatitis B ini, dokter biasanya akan memeriksa suhu pasien, biasanya demam itu rendah antara 39, kemudian nadinya kuning itu akan muncul sekitar 10 hari dari pertama kali, dari awal terinfeksi, dan berlangsung selama 1-3 bulan. Kemudian bila diperiksa di bagian perut, itu akan muncul atau akan didapatkan liver, hati yang membesar, ringan. Ini biasanya sulit dideteksi karena pembengkakan livernya masih, hatinya masih tidak terlalu besar. Itu juga adanya pembesaran dari organ limpa, itu masih kecil, antara 5-15%. Kemudian tangan-tangan itu memerah, ini jarang terjadi. Kemudian adanya pelebaran pembuluh darah di badan, itu bentuknya khas, yaitu seperti jaring laba-laba. Kemudian pada pasien yang kronis, ini didapatkan yang lebih jelas lagi pada pembesaran dari di hatinya, kemudian gejala merah di tangan, dan pembuluh darah yang seperti laba-laba itu lebih jelas lagi di sini. Dan pada pasien yang sedang mendapatkan sirosis, itu terjadi adanya arsites itu di mana terdapat cairan dalam perut akibat dari gangguan pembuluh darah dalam hati. Ini yang parah, yang tetap sirosis. Kemudian yang sudah sangat menyebar, kemudian ada di sini di mana terjadi pada pembuluh darah dan apa yang terjadi yang umum akibat atau dikit. Dan itu didapatkan adanya penimbulan garam pada ujung-ujung kaki. Kemudian pembesaran dari payudara, kemudian adanya didapatkan juga di situ ada mengecilnya testis pada pria, kemudian pada perut sebagai perkembangan dari pembuluh darah yang seperti laba-laba tadi, itu didapatkan pada perut di sekitar pusat, itu pembuluh darah yang melebar seperti itu. Ini khas sekali pada yang sklerosis. Kemudian kerusakan yang terjadi berdasarkan proses inflamasi atau hepatitis itu ada beberapa tingkat menurut medis yang berdasarkan dari penelitian di mikroskop. Itu kita dapatkan 4 tingkat. Yang pertama itu hanya terjadi inflamasi pada pembuluh darah portal di liver, di hati, pembuluh darah yang paling utama di situ. Kemudian yang tingkat pertama itu hanya minimal, disertai dengan kematian jaringan yang ringan. Tingkat kedua itu inflamasi mulai meluas, kemudian menyebar ke beberapa sel hati. Pada tahap ketiga, dia terdapat sel-sel hati yang rusak tersebut menjadi sebuah satu kesatuan. Nah ini mulai ada gejala ke arah keganasan. Kemudian yang tahap keempat itu sudah parah sekali, di mana pembuluh darah portal karena diinflamasi, dia sudah sedemikian inflamasinya sehingga rusak, dan beberapa sel-sel hati yang berbentuk berkumpul itu sudah menyatu, dan ini sudah tidak dapat. Biasanya ini ada seperti ini dibutuhkan transplantasi dari hati. Kemudian dari pemeriksaan fisik dan penampakan kita berlanjut ke cara diagnosis banding, dalam artian pada penyakit ini berdasarkan gejala-gejala kita dapatkan tadi itu, dia mempunyai beberapa penyakit yang ada kemiripan dengan penyakit hepatitis B ini. Di antaranya adalah misalnya kerusakan hati karena alkohol, itu kondisi hatinya mirip seperti kerusakan pada hepatitis B ini. Kemudian juga pada penyakit Wilson disease yang disebabkan oleh adanya mungkin masuknya tembaga yang berlebihan dalam hati, kemudian ada penyakit infeksi kandung empedu, kemudian juga pada jantung, gagal jantung, itu juga terjadi kondisi gejala-gejala yang disebutkan di atas. Adapun tindakan yang dilakukan setelah kita melakukan berbagai macam anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian di sini yang diperiksa adalah ada pemeriksaan darah, diperiksa beberapa serum. Yang penting itu adalah liver function test yang terdiri dari beberapa poin seperti ALT, AST, itu penanda-penanda yang menunjukkan adanya jika meningkat maka itu kerusakan liver terjadi. Itu juga kondisi protein dalam liver sudah diperiksa lewat albumin ataupun lewat pembekuan darah yang memanjang. Dalam artian jika kita terluka kemudian darah yang membeku yang keluar dari luka tersebut itu lama, nah ini ada kemungkinan juga bisa ada kerusakan dari sel-sel hepat juga atau liver. Kemudian liver fungsinya tadi itu terkata tadi ada ALT, AST, kemudian alkali fosfatase, total dan direct bilirubin, kemudian urin bilirubin dan urobilinogen. Kemudian pada pemeriksaan darah itu dilakukan troponin time, pemeriksaan darah, total protein, kemudian albumin dan pemeriksaan darah lengkap. secara kardiologi dilakukan USG abdomen atau ya USG abdomen, kemudian CT scan, kemudian juga MRI itu dilakukan, dan yang paling standarnya adalah atau standar emasnya itu dilakukan dengan cara biopsi atau mengambil jaringan kemudian diperiksa di dalam mikroskop. Itu yang paling jelasnya. Kemudian tata laksananya dari penyakit ini itu dilakukan di masyarakat dan jika tidak membaik akan karena di Indonesia sendiri masih masih terlalu. Kemudian secara masih takut dan waktu itu biasa tidak ada pembatasan termasuk tidak terobatkan seperti dalam jadi kalau terkait harus dari daging putih karena daging putih itu daging sapi dan daging putih itu seperti ikan apun ayam, dan bila terjadi kondisi hiponatremi atau gimana natrium tubuh itu turun, maka kadar cairan yang masuk itu harus dibatasi juga antara sekitar 1,5 liter per hari. Kemudian dari segi pengobatan hepatitis B ini obat-obatnya termasuk yang mahal. Ini kita katakan ada namanya interferon alpha, kemudian ada lamivudin, telbivudin, anipovir, entecavir, tenofovir, yang itu dijadikan berupa biasanya preparasi bernama kemudian itu disuntikkan sekitar 1 kali selama seminggu selama sekitar 4 bulan. Cukup mahal preparasinya, 1 kali suntikan itu 2,5 juta. Kalau 4 bulan berarti bisa 10 juta. Kalau 1 bulan berarti bisa 10 juta. Karena 4 kali selama 4 bulan. Ini berlaku untuk yang hepatitis B, kemudian tidak mengalami kondisi perbaikan atau tidak sembuh sendiri. Kemudian komplikasi dari hepatitis B ini berdasarkan adalah kanker di sel hati, kemudian juga bisa masuk dia virus penyakit hepatitis C dan menginfeksi bersama, kemudian juga bisa dapat terjadi gangguan gagal ginjal atau diawali dengan infeksi ginjal belum berulangnya. Kemudian terjadi juga poliartritis nodosa akibat dari pembuluh yang rusak tadi. Kemudian untuk mencegah berbagai macam perberatan yang disebutkan di atas, maka orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ataupun para petugas keamanan, polisi, petugas ambulans dan yang lain-lain yang berhubungan dengan darah, ini harus sangat berhati-hati dan disarankan untuk melakukan vaksin terhadap hepatitis B ini. Dan orang-orang yang melakukan hubungan seksual secara tidak aman ataupun yang melakukan hubungan seksual yang haram, ini sangat-sangat rawan untuk terinfeksi penyakit ini. Maka pemerintah kita membuat program vaksinasi hepatitis B mulai sejak bayi itu lahir, sekitar 0 sampai 2 minggu awal itu diberikan vaksin hepatitis B. Dan selanjutnya terus sesuai dengan jadwal imunisasi, yang mana vitamin C, vaksinasi hepatitis B ini dia itu dibiakkan pada ragi. Nah, pada ragi. Jadi semua bayi lahir itu dianjurkan atau sangat dianjurkan untuk divaksinasi hepatitis B. Terutama yang ibunya positif hepatitis B. Itu. Bagi pencegahan, kayaknya untuk penyakit infeksi seperti ini, yang paling mudahnya adalah untuk para pekerja medis itu menggunakan sarung tangan, kemudian dalam menggunakan alat-alat suntik itu dia tidak boleh pakai tutup jarum, kemudian tidak boleh dia melakukan gerakan memasukkan dan ke dalam tutupnya lagi, karena itu sangat berisiko sekali. Kemudian orang yang bepergian ke negara yang penyakit ini sangat-sangat endemis, maka disarankan juga untuk melakukan vaksin terlebih dahulu. Kemudian banyak pengguna obat-obatan, alkohol, kemudian narkoba, terutama yang putau, yang melalui jarum suntik, itu hendaknya bagi yang bekerja di petugas rutan, rumah tahanan, atau penjara, itu hendaknya mengawasi benar-benar agar tidak ada jarum suntik yang berasal dari klinik itu bisa masuk ke para narapidana, karena itu sangat rawan sekali. Banyak sudah kasus terjadi di mana narapidana itu ditemukan meninggal di kamar mandi beserta suntikannya. Itu sudah sering kita temukan seperti itu di penjara-penjara. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun benarnya itu dari Allah semata dan salah satu kurangnya dari saya, dan saya berterima kasih kepada Allah semata. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembicara. Ya, terima kasih atas penyampaian diberikan. Dan di penyampaian itu dapat kita ketahui bahwa begitu besar pengaruh hepatitis B dalam kehidupan manusia, karena pengaruhnya itu sangat besar di Asia Tenggara saja. Sekitar 1 juta orang diperkirakan meninggal setiap tahunnya karena hepatitis B. Ini juga bisa menempati urutan ke-10 penyakit mematikan di dunia. Di satu tulisan dikatakan bahwa menggunakan hasil tes hepatitis B untuk penerimaan karyawan itu dinilai diskriminatif. Sampai-sampai beberapa perusahaan didemo untuk hal itu. Karena seandainya tes hepatitis B itu dilakukan, maka bisa-bisa diperkirakan 23 juta orang di Indonesia akan menganggur karena tak mendapat kesempatan kerja. Artinya sangat besar sekali jumlah yang diperkirakan terkena hepatitis B. Oleh karena itu, baik sekali memang kajian ini diselenggarakan pada malam hari ini melihat betapa pentingnya pengobatan untuk penyakit ini. Kemudian ada pertanyaan dari salah seorang pendengar asal Jogja. Pertanyaan beliau adalah, apa ciri fisik orang yang terkena hepatitis? Ciri fisik yang tampak jelas, ciri fisik yang bisa dideteksi secara zahir. Kemudian bagaimana pula pencegahannya? Silakan, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di atas ya. Jelaskan Pak pertanyaan Pak. Halo? Iya. Sudah ya? Sudah ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan materi yang saya sampaikan pada malam ini. Seperti tadi kita paparkan bahwa fisik dari penyakit ini secara fisik ya, penampakan secara fisik itu secara umum dia tampak kelelahan, tampak lelah. Indikatornya pekerjaan yang dilakukan oleh orang normal yang pada saat sehat tersebut dia tidak tampak lelah, itu pada orang hepatitis B dia akan tampak sangat lelah, artinya dia akan tampak sangat seperti habis melakukan pekerjaan yang sangat berat. Lelahan itu berlangsung selama tidak cukup hilang hanya dengan istirahat, tapi berlangsung selama berhari-hari. Nah, kemudian selain tampak lemah, yang paling khas tadi itu adanya ada tanda kuning. Nah, bagaimana apa penderita yang jelas tandanya, muncul tanda kuningnya. Tanda kuning itu terlihat pada mata, pada bagian sklera, pada bagian putih-putihnya itu menguning. Itu yang paling awal, sebelum kemudian kulitnya itu ikut menjadi kuning. Itu yang paling jelas tampak kuning dan kelelahan yang sangat. Kemudian kalau kita lihat apa buka bajunya, itu bisa kita dapatkan seperti saya katakan adanya pembuluh darah yang melebar seperti jaring laba-laba. Dan juga untuk yang berat itu ada pembuluh darah yang melebarnya di sekitar pusar. Nah, itu yang paling khas dari apa penampakan fisiknya. Adapun apakah dia itu kurus atau gemuk, ini tidak menjadi sebuah patokan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ada gejala, kok saya baru kerja seperti ini yang biasanya nggak apa, kok ini sekarang lemas, kok ini sekarang capek sekali, dia harus ini waspada. Kemudian dia harus periksa, baik itu dia misalnya telah itu berlangsung lama antara minggu apa satu bulan sampai 6 bulan, dia harus periksa kalau perlu ngaca ada nggak kondisi tubuhnya itu yang munculnya berbeda. Lihat matanya kuning atau tidak, lihat kulitnya perhatikan kuning atau tidak, atau lihat tadi perutnya tubuhnya ada nggak varises pembuluh darah. Nah, seperti itu, ini yang khas dari ciri fisiknya. Pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan berikutnya, apakah pencegahannya bisa dimudah lakukan gitu loh? Pencegahannya? Iya. Ini penyakit ini disebabkan oleh virus. Virus alatannya lewat, terutama lewat darah. Tapi sebagaimana lainnya, virus itu dia akan infeksi tubuh di saat tubuh itu mengalami sebuah kondisi kelelahan. Jadi pencegahannya adalah kita harus menjaga kekebalan tubuh kita senantiasa tetap dalam kondisi yang stabil, tidak dalam kondisi yang lemah, dengan cara yang paling mudah kita mengatur pola hidup kita, dari makanan kita, kemudian kegiatan kita sehari-harinya, olahraga teratur, menghindari hal-hal atau tindakan-tindakan yang rawan terhadap infeksi virus ini. Biasanya orang-orang yang normal-normal saja, kemudian tidak sering bertukar cukur, tidak bertukar sikat gigi, kemudian tidak suka melakukan tindakan-tindakan zina yang nyeleneh, ya, atau tindakan yang nyeleneh lainnya, maksudnya itu biasanya risikonya lebih kecil dibandingkan mereka yang melakukan hal tersebut di atas. Terutama apalagi kalau dia itu peminum alkohol, itu lebih tinggi lagi. Kemudian juga perokok. Perokok itu juga rawan terhadap penyakit-penyakit ini. Karena zat-zat racun dalam rokok tersebut, biasanya kalau orang bilang, saya merokok tapi saya tidak, saya sehat-sehat saja. Itu karena fungsi dari hatinya itu dipaksa bekerja keras untuk menetralisir racun-racun rokok tersebut. Dia mungkin batalan tidak apa-apa, tapi sadar hatinya rusak. Jadi itu yang harus dihindari. Pola hidup yang jelek, minuman keras, merokok, kemudian paling berputar yang alat-alat alat ukur, cat gigi yang ada kontak dengan cairan. Selebihnya makan-makanan yang bergizi, kemudian tidur cukup, kemudian olahraga rutin, kalau bisa setiap hari sekitar setengah jam, itu insya Allah bisa mencegah jadinya infeksi hepatitis B. Dan juga yang penting lagi untuk mensukseskan program pemerintah menghapus atau mencegah angka kejadian ini adalah kita melakukan vaksinasi hepatitis B. Demikian. Ya dok, terima kasih. Kemudian kepada para pendengar lain ingin menanyakan permasalahan seputar hepatitis B, bisa langsung saja ke Twitter kami atau Facebook atau Yahoo Messenger yang bisa dituliskan di sana. Kemudian dok, ada pertanyaan kedua dari Umu Uwes di Solo. Apakah orang yang mengidap hepatitis B dapat divaksin? Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila kita makan dengan orang yang hepatitis B, apa dapat tertular? Silakan dok. Apakah kalau makan tertular gitu ya? Ya itu yang kedua dok. Yang pertama apa penyakit? Kalau kita makan pertama itu tertular itu maksudnya? Iya itu pertanyaan yang kedua dok. Pertanyaan yang pertamanya, apakah orang yang mengidap hepatitis B dapat divaksin? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Apakah yang sudah positif hepatitis B itu bisa divaksin? Jadi kita katakan yang terinfeksi oleh hepatitis B pendengar sekalian, kami mohon maaf. Ya, dok. Ya, ada masalah teknis di jaringan kami. Mohon pendengar bersabar untuk melanjutkannya. Kami sedang berusaha menghubungi Pak Dokter kembali. Dari pertanyaan yang datang, sudah ada dua penanya. Yang pertama, asal Jogja. Ketika dia menanyakan ciri fisik, kalau dokter menjelaskan salah satunya ada pembengkakan di hati, di pembuluh darah, lalu warna kulitnya jadi menguning. Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Pak Dokter sebentar lagi kita akan menanyakan. Lalu kami juga sampaikan kepada para pendengar sekalian bahwa Anas Radio insya Allah akan rutin melaksanakan kajian konsultasi kesehatan ini setiap malam Jumat Bada Isya atau tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pada para pendengar bisa menyiapkan diri dan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan sebelumnya juga kami akan sebutkan tema yang akan dibahas untuk minggu depannya. Kemudian Anas Radio sebagai radio dakwah streaming di internet juga setiap harinya menyelenggarakan kajian-kajian live dan kajian-kajian rekaman dari Asatidzah Ahlussunnah di Indonesia yang bisa pendengar juga dengarkan di rumahnya masing-masing atau di perkantoran, yang kita juga sebarkan melalui buletin Jumat, rekaman-rekaman CD, majalah, buku-buku, dan lain-lain. Untuk itu, kembali lagi, tidak hanya konsultasi kesehatan yang kita terima pertanyaannya, melainkan juga kajian lain pertanyaannya dari pendengar sekalian. Ya, kami terus berusaha untuk menghubungi Pak Dokter. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan kembali berdiskusi dengan beliau. Kemudian kami juga menerima saran dan kritik dari pendengar jika ada masukan tentang tema yang akan dibahas untuk kedepannya, tema yang sedang menarik untuk dibahas, tema yang dirasa penting. Seperti ketika kami mengangkat tentang hepatitis B. Hepatitis B merupakan salah satu penyakit yang luar biasa membahayakan dan luar biasa besar pengaruhnya di lingkungan kita. Dan penyakit ini juga dikatakan 100 kali lebih besar tingkatannya dari HIV dan termasuk penyakit urutan nomor ke-10 di dunia. Begitu. Sambil menunggu Pak Dokter kembali bersama kita, ada pengumuman yang ingin kami sampaikan. Insya Allah tanggal 26 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani akan diadakan kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hamad Abu Muawiyah Hafizahullah Ta'ala dengan tema Manhaj Tarkiyah Digugat, pembahasan tentang oleh Nabi Rasulullah SAW yang rutinitas dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di situ akan dikupas bagaimana sisi syar'inya, bagaimana pendalilannya, apakah benar atau tidak, dan lain-lain. Kajian ini juga di ya dok, sudah masuk? Tadi nyambung gak ya? Tadi terputus dok, mungkin bisa diulangi jawabannya dok. Saya ulangi pertanyaannya dok ya. Baik. Pertanyaan dari Wes Solo, apakah orang yang mengidap hepatitis B positif itu dapat divaksin dok? Silakan. Baik. Maksudnya kalau Khairan ada umur di Solo terus kerjanya mendengarkan radio Anas ini, pertanyaan pertama, apakah vaksinasi hepatitis B itu berlaku untuk pasien yang sudah terinfeksi oleh hepatitis B? Pada dasarnya prinsip vaksin itu adalah memberikan kekebalan pada tubuh dengan memberikan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh orang normal, sehingga akan membentuk kekebalan itu, akan membentuk kekebalan yang spesifik. Saya katakan kekebalan yang spesifik karena manusia mempunyai sistem kekebalan tubuh yang bersifat umum, akan tetapi manusia belum atau tidak memiliki kekebalan umum yang bersifat spesifik, sehingga kekebalan umum dan kekebalan spesifik ini akan bereaksi berbeda saat ada infeksi yang masuk. Kekebalan umum biasanya akan menyesuaikan dengan infeksi yang masuk, sehingga prosesnya lebih lama, sedangkan kekebalan yang khusus dia akan langsung berinteraksi dengan terus yang masuk, sehingga reaksinya lebih cepat. Sehingga ini menguntungkan dari segi kondisi tubuh yang lemah kekebalannya itu tidak akan menjadi makin parah saat infeksi tersebut masuk. Kemudian karena dasarnya seorang yang terinfeksi hepatitis B itu mengalami tiga keadaan. Yang pertama, dia itu akan sembuh dan sembuh secara utuh. Akan tetapi sembuh di sini sembuh sekaligus membentuk antibody terhadap hepatitis B tersebut. Kemudian yang kedua, sehingga pada yang kondisi pertama ini dia tidak butuh lagi vaksin karena sudah terbentuk antibody pada tubuhnya. Sedangkan yang kedua, dia akan menjadi infeksi atau menjadi kronis, sehingga butuh diberikan pengobatan bukan vaksinasi. Pengobatannya pengobatan antivirus. Kemudian apabila kondisi kedua ini tetap berlanjut, tidak dapat tidak berkurang infeksinya, dia akan masuk ke dalam kondisi ketiga di mana terjadi kanker hati atau sirosis, yang selanjutnya pada kondisi ketiga ini akan terjadi kanker kanker hati. Ini vaksin sudah tidak berfungsi lagi. Sedangkan kondisi yang kedua tadi, kondisi yang pertama, vaksin karena sudah terbentuk antibody, maka vaksin di sini tidak terlalu ditekankan. Nah, boleh divaksin lagi, tidak masalah, tapi dia sudah punya kekebalan di tubuhnya tersebut. Demikian. Kemudian yang kedua, masalah makan itu dilihat kondisinya. Jika hanya sekedar makan bersama satu piring atau satu sendok, tidak masalah. Selama tidak ada luka pada mulut. Nah, karena dikhawatirkan darah yang terdapat pada luka tersebut bisa menularkan virus hepatitis B. Jadi kalau jadi kita lihat saja, kalau misalnya hanya keluarga kita, kita bisa tahu atau mudah. Yang biasanya sulit itu yang sungkan biasanya, kalau misalnya kita makan sama hewan-hewan lain atau kemahat-kemahat lain, kemudian makan bersama, tanya ada luka nggak, ada sariawan nggak, kemudian kita langsung katakan, wah, saya nggak makan. Itu sebaiknya kita gunakan cara yang lebih halus agar tidak menyinggung makan dari saudara maupun dari kita. Demikian. Dok, tadi saya bilang untuk yang makan bersama itu disyaratkan tidak ada luka di dalam mulut yang keluar dari yang penyakit mengidap itu, dok ya. Berarti kalau ada luka dan dia tidak keluar darah, tidak mengapa, dok? Atau air liur juga bisa mempengaruhi? Air liur enggak bisa mengalami karena jangankan makan ya, berciuman pun itu masih bisa. Baik. Di sini ada pertanyaan lagi, dok. Kalau tadi dokter mengatakan bahwa melakukan hubungan intim di luar nikah dan hal-hal lain yang dilarang syariat ini juga bisa menimbulkan penyebab penyakit hepatitis B, maka disinyalir apa yang dilakukan dari perbuatan mentato itu juga bisa mempengaruhi hepatitis B, dok. Mohon dijelaskan prosesnya, dok. Oh iya, benar, bisa. Proses apa itu namanya, apa body piercing atau tato itu jelas bisa, karena begini, kalau kita katakan itu darah ya, darah itu tidak selamanya merah. Dalam kedokteran itu ada dua, sel darah merah atau sel darah putih. Nah, biasanya sel-sel darah putih itu berkumpul di bawah kulit. Jadi kalau kita berolahraga itu biasanya kulit kita berubah jadi merah. Nah, seiring dengan merahnya itu badan kita jadi segar, jadi sehat. Itu karena adanya aktifnya sel-sel kekebalan tubuh, sel-sel darah putih itu yang naik ke atas, yang didorong oleh sel darah merah. Gimana dokter? Mau tetap dengan sel darah tubuh yang ada di setiap lapisan tubuh kita. Jadi ini nggak bertentangan, artinya tato, body piercing ataupun tumor itu melukai tubuh. Nah, tindakan melukai tubuh ini memang rawan, rawan dari terjadinya infeksi. Tato itu kan jarum, tumor pun jarum, body piercing pun itu alat tajam. Jadi kalau kita lihat sekilas, mungkin kita tidak melihat mercak darah di situ. Dan tetapi kalau tes secara mikroskopis itu akan kelihatan, ataupun jika disemprot dengan alat khusus yang biasanya terdapat pada luminol, polisian itu luminol, itu akan terlihat jejak darah di situ. Jadi kalau kita katakan darah ini bukan berarti darah hanya yang tampak merah saja, tapi kita katakan darah yang tampak itu secara mikroskopis, dalam artian yang memang sekilas luka tapi tidak mengeluarkan darah, tapi itu sebenarnya merusak apa ada darah yang keluar di situ, seperti itu. Ya, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Ikhwan di Jakarta. Tadi dijelaskan bahwa proses hepatitis B itu amat panjang, sampai-sampai tidak sebagian orang juga tidak mengetahui bahwa dia sedang mengidap hepatitis B, sehingga pada waktunya jadilah apa yang terjadi seperti bintik kuning dan lain-lain. Lalu pertanyaannya adalah, apakah anak kecil juga bisa mengidap hepatitis B? Yang kedua, jika anak itu mengidap, apakah orang tuanya bisa terkena? Karena biasanya orang tua itu tidak, anak-anak tidak menulari kepada orang dewasa. Bagaimana dok? Jawabannya silakan. Ya. Tadi anak kecilnya ini bayi atau anak kecil ya? Kalau misalnya seandainya ini kita kasusnya adalah bayi, maka bayi itu tidak mungkin tertular hepatitis B kecuali ada dari orang tuanya yang terinfeksi oleh hepatitis B. Nah, mungkin yang lima. Dan yang kemungkinan yang kedua ya, itu proses persalinan yang proses keluarnya bayi dari jalan lahir itu yang memang banyak berdarah di situ, itu merupakan media yang baik bagi virus tersebut untuk kemudian tertular oleh hepatitis B. Dan yang kita ketahui, yang namanya rumah sakit ataupun klinik perikopalian ataupun sakit perikopalian itu merupakan sebuah tempat di mana banyak infeksi, tersebut dengan infeksi nosokomial, artinya infeksi yang terjadi akibat rumah sakit itu bisa masuk lewat itu, baik itu dibawa oleh alat-alat yang kurang bersih, tindakan persalinannya yang kurang bersih, kemudian tindakan sebelum persalinannya yang memang tidak memperhatikan sterilisasi, dan juga tindakan setelah persalinan yang tidak bersih. Jadi tiga faktor sebelum, saat, dan sesudahnya itu yang mempengaruhi pengeluaran pada bayi. Kemudian pada anak-anak, iya, kondisinya seperti tadi, seandainya tidak terinfeksi. Yang jelas, selama dia tidak ada luka, tidak kontak dengan darah yang menyebabkan infeksi terjadi ataupun cairan dalam tubuh lainnya, itu kecuali kalau orang tuanya memang terinfeksi secara awal tapi orang tuanya tidak tahu, itu dia tidak akan tertular. Kecuali yang seperti tadi itu pada anak-anak. Kemudian apa lagi tadi? Ya, apa dia bisa menular ke dewasa dong? Kalau anak-anak yang mengidapnya. Atau anak-anak yang mengidap, apakah dia bisa menular yang dewasa? Kalau anak-anak ini yang sudah tertular, kemudian memang dia terluka, ya setelah orang tuanya atau penampaknya, kalau ada keluarga anggota keluarga lainnya itu yang tidak mengetahui, kemudian terkena darah maupun sekret dari dalam tubuhnya yang terinfeksi, dia bisa menulari. Dia bisa menulari walaupun memang jadi saya katakan pada anak-anak ini itu waktu inkubasinya itu lama. Jadi kalau misalnya anaknya sania dia terinfeksi umurnya sekitar 5 tahun, kemudian apakah saat itu juga dia akan menginfeksi orang lain? Itu belum tentu, karena itu masih masuk dalam toleransi imun, dalam artian dia tubuhnya itu masih dalam kondisi memerangi virus tersebut. Jadi belum terbentuk antigen yang mengeluarkan. Tapi sejak sudah lebih dari 10 tahun, misalnya pada umur belasan tahun, dia mulai bisa itu mengeluarkan ke orang lain. Gitu. Ya. Dahulu saya teringat dok, di satu artikel dikatakan bahwa laki-laki lebih banyak kena hepatitis B dibandingkan perempuan. Apa itu hanya artikel atau tulisan dahulu yang kemudian diubah pada zaman sekarang atau gimana? Atau tetap memang laki-laki lebih banyak bisa terkena hepatitis B dibandingkan wanita? Silakan dok. Itu tahun berapa ya? Sekitar 2000-an ya? 2000-an. Atau penelitian sekarang laki-laki lebih banyak daripada wanita? Iya. Ah. Ini biasanya terjadi, saya belum mengetahui penelitian itu, mungkin tapi kalau dilihat dari pola hidupnya, iya, kan kebanyakan laki-laki lebih tidak memperhatikan ikan keadaan tubuhnya. Contoh itu disebutkan ya, itu biasanya di luar negeri ya, penelitiannya ya kan? Iya betul dok. Nah itu dari kita tahu di luar negeri itu bebas sekali di sana alkohol, kemudian alkohol juga bebas, kemudian obat-obatan yang menimbulkan apa ketergantungan narkoba dan sebagainya itu banyak sekali kasusnya di sana. Nah ini otomatis hal-hal yang seperti ini akan melemahkan fungsi dari hati sendiri. Jadi virus itu kalau seperti yang saya katakan, kalau misalnya kekebalan tubuh itu kuat, dia tidak akan terkena. Insya Allah, setelah itu dia tidak akan terkena. Kemudian seperti kita tahu di sana, selain dari alkohol, kemudian obat-obatan, narkoba, sebagainya, itu ternyata seks bebas juga dilegalkan. Nah, ini kalau kita bicara masalah virus, virus itu ukurannya kecil sekali dan sebenarnya virus itu ada sekitar kita. Akan tetapi, seperti saya katakan, proses penularannya itu beberapa lewat udara. Yang memang ada di udara, itu ada lewat udara. Namun beberapa, meskipun dia ada di udara, dia hanya bisa menular melalui perantara darah atau cairan. Jadi sebenarnya sekitar kita itu banyak virus. Cuman jantung tubuh kita, kalau tubuh kita itu sehat, kekebalan tubuh kita kuat, insya Allah tidak akan tertular. Tapi kalau memang perbuatan kita itu, tingkah laku kita sudah dari asalnya merusak kekebalan tubuh kita sendiri, memperlemah kekuatan tubuh kita sendiri, merusak hati kita sendiri, otomatis itu malah akan mempermudah. Dan ini bagi mereka yang alkohol, obat-obatan, pecandu dan sebagainya, rokok, yang memang kebanyakan laki-laki, yaitu memang sesuai penelitian akan banyak yang terkena penyakit ini, hepatitis ini salah satunya. Dan hepatitis ini, hepatitis B ini terkadang dia tidak berdiri sendiri. Pada sering kebanyakan kasusnya, dia itu berdampingan dengan hepatitis yang lain, entah itu hepatitis C atau hepatitis D. Dan juga banyak juga yang berdampingan dengan penyakit HIV atau AIDS. Nah ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kemudahan. Ya, dok. Ada lagi pertanyaan, dok, dari Ikhwa di Jakarta. Dokter, penyebab hepatitis kan tidak semata-mata virus, begitu juga penyakit-penyakit lain tidak semata-mata virus. Apakah pernyataan ini benar? Kemudian yang kedua, jika keracunan obat, apakah juga bisa menyebabkan hepatitis B? Silakan, Mas. Penyebab hepatitis B sesuai dengan bidang medis, kedokteran, sesuai dengan penelitian yang mampu manusia ketahui, batas manusia usahakan mencari tahu, peneliti itu disebabkan oleh virus. Tetapi memang kita sebagai seorang yang percaya bahwa tidak ada penularan karena izin Allah, tidak ada penyakit dan Allah yang menurunkan obatnya. Kita percaya bahwa Allah itu yang menurunkan penyakit. Kemudian manusia berusaha untuk mengetahui bagaimana penyakit tersebut turunkan oleh Allah. Media apa? Atau perantaranya apa? Nah, maka para ahli kesehatan, baik dari pengobatan klasik maupun pengobatan profesional, itu nyatakan memang berbeda-beda, istilahnya berbeda-beda. Kalau menurut orang profesional, katakan itu virus. Katakan itu virus. Untuk pengobatan klasik mungkin dikatakan angin atau hati yang bergejolak, panas. Nah, jadi intinya kita sama-sama menisbahkan bahwa penyakit itu semuanya berasal dari Allah. Dan ini saya saat saya kalau jika saya mengatakan sebab dari hepatitis B ini adalah virus, itu dalam artian sebab yang sebab dari perantara yang sebab yang memperantai penyakit tersebut menyakiti manusia. Demikian. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Pertanyaannya itu saja, dok, tadi, dok. Oke. Nah, saya juga teringat, dok, Pak Menteri kita, semoga Allah menjaga beliau, Bapak Dahlan Iskan itu pernah melakukan transplantasi hati. Tepatnya kalau tidak salah di tahun 2007 beliau mengidap hepatitis B yang sudah akut dan terlambat diobati. Ibaratnya harus mengganti hatinya, dok. Apakah harus seperti itu yang dilakukan? Apa tidak ada cara lain gitu? Silakan, dok. Kalau tidak salah Pak Dahlan Iskan itu melakukan transplantasi di luar negeri, demikian kan? Iya, betul, dok. Iya, kalau tidak salah itu di Cina, kalau salah. Emang waktu itu teknologi kita memang belum bisa melakukan cangkok hati atau transplantasi hati. Ini sebenarnya itu kronis ya, kronis yang tidak parah. Maksudnya saya katakan usia tahap yang mengancam terjadinya kanker dalam hati. Ya, seperti itu biasanya. Ini dari segi kedokteran konvensional, memang cara transplantasi liver itu sebuah tindakan yang paling akhir dilakukan untuk mengembalikan fungsi hati kembali normal. Dan tetapi ini sebuah proses yang sangat-sangat berisiko karena efek sampingnya pun besar. Seperti efek samping penolakan sel-sel manusia itu sendiri terhadap sel-sel hati yang baru. Kemudian kesesuaian juga darah. Kemudian juga reaksi kebalan tubuh yang mungkin timbul akibat adanya sel-sel asing. Enggak banyak yang harus dipertimbangkan ke taraf itu. Dan tapi memang sampai sekarang itu cara yang menjadi pilihan dari kedokteran konvensional. Cara lain adalah dengan memotong liver yang bermasalah. Tapi ini hanya berlaku kalau infeksi tersebut masih dalam ruang area yang terinfeksi itu atau yang mati itu atau yang akan cenderung ke arah kanker itu masih kecil. Jadi kalau sudah besar itu tidak bisa dilakukan dan memang harus dilakukan liver itu masih berkurang konvensional. Sedangkan menurut kedokteran klasik biasanya dilakukan dengan cara memperkuat fungsi hatinya itu sendiri. Dan lagi tentunya ini harus di sebelum melangkah ke arah sana harus dilakukan pemeriksaan. Jadi tadi kalau misalnya kedokteran konvensional itu melakukan pemeriksaan seperti mikroskopis, kita ambil jaringan, kita periksa di dalam mikroskop dan kita pastikan bahwa memang jaringan yang terkena itu sudah sangat luas. Kita batalkan konversi. Jadi juga yang kedokteran praktik orang praktik juga akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Pada kedokteran praktik tidak ada istilahnya kita melakukan pemeriksaan mikroskopis. Mereka melakukan pemeriksaan secara wawancara tanya jawab dan dari situ kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik tubuh. Kemudian dari situ kita akan akan mengetahui dari sekian banyak organ utama, 5 organ utama yaitu jantung, paru-paru, hati, limpa dan ginjal, itu 5 organ utama menurut kedokteran klasik. Dari wawancara dan pemeriksaan tersebut mereka akan menyimpulkan organ mana yang berpengaruh dan terpengaruh akibat gangguan dari hati ini. Sudah sampai mana? Karena pada pengobatan klasik sendiri pun itu terbagi mempunyai beberapa indikator. Maksudnya adalah ada suatu kondisi di mana mereka tidak mampu mengobati penyakit. Dan ada suatu kondisi di mana mereka memberikan pencegahan-pencegahan agar tidak masuk ke fase penyakit yang lebih berat. Sebagai contoh, mereka membagi tubuh itu menjadi 3, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Bagian atas itu dari leher sampai diafragma atau batas antara lambung dan paru-paru. Kemudian bagian dua itu bagian tengah antara diafragma sampai dengan pusar. Kemudian bagian ketiga itu dari pusar sampai pangkal kemaluan. Nah, dari situ penyakit yang mengenai bagian atas atau biasanya mereka akan mengatakan ini insyaallah masih bisa kami tangani. Kemudian kalau penyakit itu masuk bagian tengah itu sudah agak berat. Bila masuk makin bawah, itu sudah artinya penyakit yang masuk balik bawah, dan artian otomatis yang kedua maupun yang tengah maupun yang atas juga kena. Nah, saat organ tersebut sudah kena, maka mereka akan mengatakan ini sudah terlambat dan tidak bisa dilakukan lagi. Karena mereka juga tidak mengenal istilah namanya operasi. Itu pengobatan alternatif, pengobatan klasik. Demikian. Jadi mereka berdasarkan wawancara pemeriksaan fisik tersebut dan hubungan kelima organ utama dalam tubuh, ini mereka akan salah satunya apakah akibat gangguan yang limpa hatinya itu akan menekan dari fungsi paru-paru atau fungsi limpanya, atau memperkuat jantung untuk membantu livernya. Jadi nanti dilihat pengaruhnya kemana saja, apakah pengaruhnya jantung juga ada apa juga aja. Jadi itu panjang saya, jadi butuh wawancara dan pemeriksaan fisik oleh pengobatan grafik. Jadi pendekatannya seperti itu untuk pengobatan grafik. Ya kan? Ya, ya, ya. Mas Hairul, dokter, mungkin ada nasihat yang ingin diberikan kepada para pendengar kita dok, sebelum kita tutup acara ini, silakan dok. Silah, sebagai penutup, kita meyakini bahwa penyakit baik itu virus, bakteri itu berada di sekitar kita dan terjadi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berusaha mencegah agar hal tersebut tidak menimpa kita ataupun saudara kita ataupun saudara dari kita. Maka ini adalah pencegahan yang harus dilakukan tadi, seperti pola hidup yang baik, pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat. Itu harus senantiasa kita lakukan. Kemudian kita menjaga kekebalan tubuh kita dengan cara salah satunya adalah olahraga, kemudian bangun di pertigaan terakhir. Bagaimana menurut penelitian ya, akan mengaktifkan fungsi dari liver, mengaktifkan fungsi kekebalan tubuh, sel-sel darah putih meningkat ke saat tersebut. Kemudian kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari seluruh bahaya tersebut. Dan yang paling mudah dari pencegahan infeksi itu adalah kita menggiatkan diri untuk mencuci tangan kita, baik itu sebelum melakukan sesuatu maupun sudah melakukan sesuatu yang kotor, yang kita kotor atau kita lihat itu berisiko seperti saat sebelum makan, sebelum memasak, saat masak dan sebagainya. Dan kita harus benar-benar bisa mengetahui cara-cara mencuci tangan yang baik, cara mencuci di bawah air mengalir dan dengan sabun. Bila kita terbiasa dengan wudu, tentunya ini tidak sulit lagi. Kemudian juga kita senantiasa saling menasihati antara teman-teman kita, saudara-saudara kita. Bagaimana itu cara pola itu bersih dan sehat, mengingatkan mereka agar tidak istilahnya kita melakukan amal makhluk mungkar dengan seling lingkungan kita. Kenapa? Karena jadi kita katakan penyakit ini, infeksi adalah penyakit menular yang kalau orang sakit dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya sakit, atau misalnya dia mengetahui dirinya sakit tapi tidak mengetahui orang lain, maka penyakit ini otomatis pasti insya Allah dengan izin Allah dia akan menular tanpa terkendali. Jadi kita harus menerapkan paling nasihat-nasihat dalam kebenaran dan kebaikan, mau saya bongkar dan melakukan perilaku di persidangan sehat. Demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan kepada Dr. Gian Jameka Putra, dan kita doakan agar Allah menjaga beliau, hafizahullah ta'ala. Allah memberkahi ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Allah memberkahi keluarga beliau dan menjaga keluarga beliau dalam kondisi sehat walafiat. Mohon maaf, kami sampaikan juga kepada para penanya yang telah masuk di akhir penghujung acara ini. dan kami sampaikan juga untuk beberapa pertanyaan yang masuk bahwa insya Allah pertanyaan yang antum kirimkan kepada kami itu telah terjawab dari pemaparan yang dokter berikan dan tanya jawab yang dokter sampaikan kepada kita. Insya Allah para penanya juga bisa mendapatkan jawabannya atau rekaman ulang dari materi kali ini esok hari insya Allah di Anmas Radio. Demikian. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Hari Sabtu 2 Rabiul Akhir bertepatan dengan 25 Februari 2012 pukul 9 pagi ada kajian live di Anmas Radio bersama Ustaz Abdullah Syahroni dan Ustaz Muhammad Umar Asewet yang berlangsung di Masjid Fatahila Depok. Kemudian momen yang kedua hari Ahadnya tanggal 3 Rabiul Akhir bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2012 pukul 10 hingga selesai kajian live pula bersama Al-Ustaz Ahmad Abu Muawiyah di Masjid Nurul Irfan UNJ dengan tema Sunnah Tarkiyah dalam Timbangan, studi kritis seputar ritual maulid Nabi. Dan para pendengar juga bisa menghadiri atau jika tidak sempat bisa mendengarkan live di Anmas Radio. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah dari kami. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang salah itu dari kekeliruan kami dan dari syaitan. Maaf sekali lagi atas pertanyaan yang datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.